Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima, mulai halaman 413. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Seyogianya bagi murid untuk mengharuskan dirinya sebelum amal, sesudah amal, dan dalam amal. Ketahuilah bahwa yang lebih utama dari apa yang diharuskan oleh murid akan hatinya pada semua waktunya ialah merasa cukup atau qanaah dengan diketahui oleh Allah atau ilmu Allah pada semua taatnya. Dan tiada yang merasa qanaah dengan ilmu Allah selain orang yang tiada takut selain Allah dan tiada mengharap selain Allah. Adapun orang yang takut selain Allah dan menaruh harapan kepadanya kepada selain Allah, niscaya ia ingin dilihat orang kepada kebagusan keadaannya. Maka kalau ia berada pada tingkat ini, maka hendaklah ia mengharuskan hatinya membenci yang demikian dari pihak akal dan iman. Karena padanya bahaya yang mendatangkan kutukan. Dan hendaklah ia mengintip diri ketika taat yang besar, lagi yang sukar, yang tiada mampu orang lain kepada ketaatan itu. Sesungguhnya nafsu ketika itu hampirlah mendidih karena mengharapkan kepada tersiar atau terkenal. Nafsu itu mengatakan, seperti amal yang besar ini, atau takut yang besar ini, atau tangis yang besar ini, jikalau diketahui oleh makhluk dari engkau, niscaya mereka sujud kepada engkau. Tiada dari makhluk orang yang sanggup seperti itu. Maka bagaimana engkau rela atau setuju dengan menyembunyikannya? Lalu manusia tidak mengetahui tempat engkau. Mereka mengingkari kedudukan engkau dan mereka tidak membolehkan mengikuti engkau. Maka pada keadaan yang seperti ini, seyogilah ia menetapkan tapak kakinya dan mengingati pada membanding besar amalnya dengan kebesaran raja akhirat, nikmat surga, berkekalannya selama-lamanya. Besar kemarahan Allah dan kutukannya atas orang yang mencari dengan ketaatannya akan pahala dari hamba-hambanya. Ia tahu bahwa melahirkan amal itu kepada yang lain dari Allah Ta'ala adalah menjadi kesukaannya, jatuh daripada Allah, dan membinasakan amal besar. Maka ia mengatakan, bagaimanakah aku mengikutkan seperti amal ini dengan pujian makhluk, padahal makhluk itu lemah, tiada sanggup memberikan rezeki kepadaku, dan tiada sanggup menentukan ajal. Maka ia mengharuskan yang demikian akan hatinya. Dan tiada siogialah ia berputus asa daripada yang demikian. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya yang mampu kepada keikhlasan hanyalah orang-orang yang kuat. Adapun orang-orang yang tercampur adukkan, maka tiadalah demikian dari keadaan mereka. Lalu ia meninggalkan mujahadah pada keikhlasan. Karena orang yang mencampur adukkan itu lebih memerlukan kepada yang demikian daripada orang yang takwa. Karena orang yang takwa, jikalau rusak amal nafilahnya atau amal sunnahnya, niscaya masih ada amal fardunya dalam keadaan lengkap dan sempurna. Dan orang yang mencampur adukkan itu tiada terlepas amal fardunya daripada kekurangan dan memerlukan kepada penambalan dengan amal nafilah atau amal sunat. Maka jikalau tidak selamat, niscaya jadilah dia itu diambil dengan amal fardu dan binasa. Maka orang yang mencampur adukkan kepada keikhlasan itu lebih lagi memerlukan. dirawikan oleh Tamim Ad-Dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba itu akan diadakan perhitungan atau hisab amalnya pada hari kiamat. Maka jika lo kurang amal fardunya, niscaya dikatakan, lihatlah, adakah ia mempunyai amal sunat? Jikalau ada ia mempunyai amal sunat, niscaya disempurnakan dengan amal sunat itu, amal fardunya. Dan jikalau ia tiada mempunyai amal sunat, niscaya ia diambilkan dengan kedua bagian badannya, lalu dilemparkan dalam neraka. Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Tamim Ad-Dari. Maka orang yang mencampur adukkan itu datang pada hari kiamat dan amal fardunya kurang. Dan ia mempunyai banyak dosa. Maka usahanya ialah pada menambalkan amal fardu dan menutupkan perbuatan-perbuatan buruk. Dan tidak mungkin yang demikian selain dengan ikhlasnya amal-amal nafilah. Adapun orang yang takwa, maka usahanya ialah pada menambahkan derajat atau tingkat. Jikalau amal sunatnya binasa, maka tinggal dari kebaikan-kebaikannya apa yang kuat di atas perbuatan-perbuatan jahat. Maka ia masuk ke surga. Jadi, seyogyanya ia mengharuskan hatinya takut dilihat oleh selain Allah kepadanya, supaya sah amal nafilahnya. Kemudian ia mengharuskan hatinya yang demikian sesudah selesai dari amal, sehingga ia tidak melahirkan dan memperkatakan akan amalnya. Apabila ia berbuat semua yang demikian, maka sedialah bahwa dia itu takut dari amalnya, takut bahwa amalnya itu riya yang tersembunyi selama ia tidak mengetahuinya. Maka adalah ia ragu tentang diterima dan ditolaknya amalnya. Dan jais atau yang boleh saja bahwa Allah menentukan kepadanya dari niat yang tersembunyi akan apa yang dikutuknya dan apa yang ditolaknya disebabkan niat yang tersembunyi itu. Dan adalah keraguan dan ketakutan itu pada waktu berlangsungnya amal dan sesudah amal, tidak pada permulaan pelaksanaan amal. Akan tetapi, seyogianya ia meyakini pada permulaan amalnya bahwa ia ikhlas. Ia tiada menghendaki dengan amalnya selain Allah, sehingga sahlah amalnya. Apabila ia sudah masuk pada amal yang telah berlalu sejenak, yang mungkin lalai dan lupa pada masa yang sejenak itu, niscaya adalah takutnya dari lalai, dari campuran yang tersembunyi, yang membinasakan amalnya, dari riya atau ujub, atau menghirani diri itu lebih utama. Akan tetapi, adalah harapannya itu lebih keras daripada takutnya. Karena ia berkeyakinan bahwa ia telah masuk pada amal dengan ikhlas, dan ia ragu tentang adakah ia telah merusakkan amalnya dengan riya. Lalu adalah harapan itu diterima lebih banyak. Dan dengan demikian, besarlah kelezatannya pada munajah atau berbicara langsung dengan Allah dan taat. Maka ikhlas itu yakin dan riya itu ragu. Dan takutnya bagi ragu itu patut untuk menutupkan goresan riya, jikalau ia itu sudah terdahulu. Dan ia lalai daripadanya. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha pada memenuhi segala keperluan manusia dan menggunakan ilmu, seyogyalah bahwa ia mengharuskan dirinya mengharap pahala atas masuknya kegembiraan pada hati orang yang telah ditunaikannya hajat keperluan orang itu saja. Dan harapan pahala kepada amal orang yang belajar dengan ilmunya saja, tanpa terima kasih atau syukur, balasan, pujian, dan sanjungan daripada yang belajar, dan yang memperoleh nikmat. Maka yang demikian itu membinasakan pahala. Maka manakala ia mengharap dari murid atau yang belajar akan pertolongan pada pekerjaan dan pelayanan atau menemaninya pada perjalanan di jalan, supaya menjadi banyak dengan pengikutnya, atau pulang pergi daripadanya pada keperluan, maka sesungguhnya ia telah mengambil pahalanya. Maka tiada pahala baginya yang lain. Ya, jikalau ia tidak mengharap yang dimaksud, selain pahala atas amalnya dengan ilmunya, sesungguhnya adalah baginya seperti pahalanya. Bahkan, ia dilayani oleh murid dengan diri sendiri. Lalu ia menerima layanan itu, maka kita berharap bahwa tiada yang demikian itu membinasakan pahalanya apabila ia tidak menantikan dan tiada menghendaki dari si murid. Dan ia tidak merasa jauh dari murid tersebut jikalau murid itu memutuskan hubungan dengan dia. Dan bersama ini, sesungguhnya ada ulama yang menjaga diri dari hal tersebut, sehingga setengah mereka jatuh dalam sumur. Lalu datang serombongan orang mengulurkan tali untuk mengangkatnya ke atas. Maka ia bersumpah kepada mereka bahwa ia tidak menjumpai bersama mereka orang yang membaca kepada sesuatu ayat dari Al-Quran, atau ia mendengar dari orang itu suatu hadis, karena takut binasa pahalanya. Saqiq al-Baqi mengatakan, aku menghadiahkan kepada Sufyan al-Thuri sehelai kain, lalu dikembalikannya kepadaku. Maka aku mengatakan kepadanya, hai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah panggilan kepada Sufyan. Tidaklah aku ini termasuk orang yang mendengar hadis, sehingga engkau kembalikan kain itu kepadaku. Sufyan al-Thuri menjawab, aku tahu yang demikian. Akan tetapi saudara engkau mendengar daripadaku hadis. Maka aku takut bahwa lembut hatiku bagi saudara engkau itu lebih banyak daripada lembutnya bagi orang lain. Seorang laki-laki datang kepada Sufyan dengan membawa uang 1 badrah atau 10.000 dirham, atau 2 badrah atau 20.000 dirham. Perawinya ragu antara 10.000 dengan 20.000. Dan bapak laki-laki tadi adalah teman Sufyan. Dan Sufyan datang kepada bapak laki-laki itu banyak kali. Maka laki-laki tersebut mengatakan kepada Sufyan, hai Abu Abdillah, ada sesuatu untuk diri engkau dari bapakku. Maka Sufyan menjawab, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada bapakmu. Yang sudah, sudahlah. Dan Sufyan memuji ayah laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu menjawab, hai Abu Abdillah, sesungguhnya engkau tahu bagaimana jadinya harta ini kepadaku. Maka aku sangat suka bahwa engkau ambil harta ini. Engkau memperoleh pertolongan dengan harta ini kepada keluarga engkau. Kata laki-laki itu. Lalu Sufyan menerima uang tersebut. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa tatkala ia keluar, lalu Sufyan mengatakan kepada anaknya, hai Mubarak, hubungi laki-laki itu. Maka dikembalikannya lagi harta itu kepadaku. Lalu anak itu kembali. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, aku sangat suka untuk engkau ambil harta engkau. Maka senantiasalah yang demikian itu, sehingga harta tersebut dikembalikan kepada laki-laki itu. Seakan-akan persaudaraannya dengan bapak laki-laki itu adalah pada jalan Allah Ta'ala. maka ia tidak suka mengambil harta itu. Anak Sufyan itu mengatakan, maka tatkala laki-laki itu telah keluar, aku tiada menguasai diriku untuk datang kepadanya. Maka aku katakan, celaka engkau. Barang apakah kiranya hatimu ini batu? Hitunglah, bahwa engkau tiada mempunyai keluarga. Apakah engkau tiada kasihan kepadaku? Apakah engkau tiada kasihan kepada keluarga engkau? Maka aku katakan perkataannya. Lalu ia mengatakan kepadaku, hai Mubarak, engkau makanlah harta itu dengan mengenyangkan dan memuaskan. Dan aku minta, tidak usahlah harta itu bagiku. Jadi, wajiblah bagi orang berilmu atau orang alim mengharuskan hatinya mencari pahala dari Allah pada menunjukkan manusia saja. Dan wajib atas orang yang belajar bahwa mengharuskan hatinya memuji Allah, mencari pahala daripada Allah, dan memperoleh kedudukan pada sisi Allah, tidak pada sisi yang mengajar atau guru, dan pada sisi makhluk. Kadang-kadang ia menyangka bahwa dia boleh berbuat riak dengan taatnya, supaya ia memperoleh pada sisi guru satu tingkat, lalu ia belajar pada guru itu. Dan itu salah. Karena kehendaknya dengan ketaatannya itu bukan Allah, adalah kerugian pada waktu itu juga. Dan ilmu itu kadang-kadang memberi faedah, dan kadang-kadang tidak memberi faedah. Dan bagaimana ia merugi pada waktu itu juga akan amal yang sekarang atas persangkaan ilmu. Dan yang demikian itu tidak boleh. Dan seyogialah ia belajar karena Allah dan beribadah karena Allah. Dan melayani guru karena Allah. Tidak supaya ada baginya kedudukan pada hati gurunya. Jikalau ia bermaksud bahwa belajarnya itu suatu ketaatan. Maka sesungguhnya hamba-hamba itu disuruh untuk tidak menyembah selain Allah. Dan tidak menghendaki dengan taatnya selain Allah. Begitu pula orang yang melayani dua ibu bapaknya. Tiada seyogialah ia melayani keduanya karena mencari kedudukan di sisi keduanya. Kecuali dari segi bahwa keridhaan Allah itu pada keridhaan kedua ibu bapak. Dan tidak boleh ia berbuat riak dengan ketaatannya itu untuk memperoleh kedudukan pada kedua ibu bapaknya. Maka sesungguhnya yang demikian itu suatu maksiat pada waktu itu juga. Dan akan dibukakan oleh Allah dari hal riaknya dan jatuh kedudukannya dari hati ibu bapaknya juga. Adapun orang zuhud yang mengasingkan diri dari dunia, maka sejadilah ia mengharuskan hatinya mengingati Allah atau zikrullah dan merasa cukup atau qanaah dengan ilmunya. Dan tiada tergores pada hatinya bahwa manusia mengetahui zuhudnya dan diagungkan mereka tempatnya. Maka sesungguhnya yang demikian itu menanamkan riya dalam dadanya. Sehingga mudahlah kepadanya ibadah dalam khilwahnya atau kesunyiannya. Dan sesungguhnya tenangnya adalah karena diketahui manusia dengan pengasingannya dan pengagungan mereka bagi tempatnya. Dan ia tidak tahu bahwa yang demikian itu meringankan bagi amalnya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu mengatakan, aku mempelajari ma'rifah atau mengenal Allah dari seorang rahib atau pendeta yang namanya dikatakan Sam'an. Aku datang kepadanya dalam biaranya. Aku menanyakan, hai Sam'an, semenjak kapan engkau dalam biara engkau? Sam'an menjawab, semenjak 70 tahun. Lalu aku tanyakan lagi, apakah makanan engkau? Ia menjawab, hai Hunayfi, panggilan kepada Ibrahim bin Adam, apakah yang mengajak engkau kepada pertanyaan ini? Aku menjawab, Aku ingin mengetahuinya. Sam'an itu menjawab, pada setiap malam satu biji kacang putih. Aku bertanya lagi, apakah yang menggerakkan hati engkau sehingga mencukupkan bagi engkau satu biji kacang putih itu? Ia menjawab, engkau lihat biara yang di hadapan engkau? Aku menjawab, ya. Lalu ia mengatakan, sesungguhnya mereka datang kepadaku pada setiap tahun sehari. Lalu mereka menghiasi biaraku. Mereka mengelilingi dikelilingnya. Dan mereka membesarkan aku. Maka setiap kali terasa berat diriku daripada ibadah, niscaya diperingatkan diriku oleh kemuliaan saat itu. Maka aku pikul kesungguhan setahun untuk kemuliaan sesaat. Maka pikullah, hei Hunayfi, sesungguhnya sesaat bagi kemuliaan abadi. Maka menetaplah makrifat itu pada hatiku. Sam'an lalu menanyakan, cukuplah yang demikian bagimu atau aku tambahkan lagi? Aku menjawab, ya, tambahkan. Ia menjawab, turunlah dari biara. Lalu aku turun. Maka diberikannya kepadaku sebuah tabung yang di dalamnya ada 20 biji kacang putih. Lalu ia mengatakan kepadaku, masuklah ke biara itu. Maka mereka akan melihat apa yang aku berikan kepada engkau. Maka tatkala aku masuk ke biara itu, lalu berkumpullah orang-orang Nasrani kepadaku seraya bertanya, hai Hunayfi, apakah yang diberikan oleh guru itu kepada kamu? Aku menjawab, dari makamannya. Mereka lalu menanyakan, apakah yang akan engkau perbuat dengan makanan itu? Dan kami lebih berhak dengan makanan tersebut. Kemudian mereka menyambung pertanyaannya, tentukan harganya berapa? Aku menjawab, 20 dinar. Lalu mereka memberikan kepadaku 20 dinar. Maka aku kembali kepada pendeta itu, lalu ia mengatakan, hai Hunayfi, apakah yang engkau perbuat? Aku menjawab, telah aku jual kepada mereka. Pendeta itu menanyakan, berapa? Aku menjawab, dengan 20 dinar. Pendeta itu berkata, engkau salah. Jikalau engkau tawarkan kepada mereka dengan 20 ribu dinar, niscaya mereka berikan kepada engkau. Ini adalah kemuliaan orang yang tiada engkau sembah. Maka perhatikanlah bagaimana adanya kemuliaan yang engkau sembah. Hai Hunayfi, menghadaplah kepada Tuhan engkau dan tinggalkanlah kepergian dan kedatangan. Maksudnya, bahwa perasaan diri kemuliaan keagungan dalam hati itu adalah penggerak dalam kesunyian atau khilwah. Kadang-kadang hamba itu tiada merasakannya. Maka sedialah ia mengharuskan dirinya menjaga daripadanya. Dan tanda keselamatannya ialah bahwa makhluk dan hewan padanya itu adalah pada satu tingkat, tiada berbeda. Maka jikalau mereka berubah dari kepercayaan mereka kepadanya, niscaya ia tidak gelisah dan tidak sempit atau lemah tenaganya, selain kebencian yang sedikit. Jikalau didapati hatinya, maka dikembalikannya pada waktu itu juga dengan akal dan imannya. Maka sesungguhnya, jikalau ia dalam ibadah dan manusia semua melihat kepadanya, niscaya tidaklah menambahkan yang demikian itu akan khusyuknya. Dan tidak akan masuk kegembiraan kepadanya disebabkan dilihat mereka. Kalau masuk sedikit kegembiraan kepadanya disebabkan dilihat mereka, Kalau masuk sedikit kegembiraan, maka itu dalil kelemahannya. Akan tetapi, apabila ia sanggup menolaknya dengan kebencian akal dan iman, dan ia bersegera kepada yang demikian, dan ia tidak menerima kegembiraan itu dengan kecenderungan hati kepadanya, maka diharapkan bahwa tiada sia-sia usahanya. Selain bahwa ia menambahkan ketika dilihat mereka akan kehusuan dan kekejutan hati, supaya mereka tidak bersuka cita kepadanya. Maka yang demikian itu tiada mengapa. Akan tetapi padanya ada tipu daya. Karena diri itu, kadang-kadang nafsu sawatnya yang tersembunyi melahirkan khusyuk dan membuat alasan dengan mencari kekejutan hati. Maka ia menuntut dirinya pada dakwaan akan maksudnya kekejutan hati dengan kepercayaan yang tebal kepada Allah. Dan dia itu jika diketahuinya bahwa kekejutan hati mereka daripadanya sesungguhnya berhasil, dengan ia lari cepat atau ia tertawa banyak atau ia makan banyak, maka dirinya membolehkan dengan yang demikian. Apabila dirinya tidak membolehkan dengan yang demikian dan membolehkan dengan ibadah, maka menyerupailah bahwa kehendaknya ada kedudukan pada mereka. Dan tiada terlepas dari yang demikian selain orang yang menetapkan dalam hatinya bahwa tidak ada seorang pun pada wujud selain Allah. Lalu ia mengerjakan amal sebagai amal orang yang jikalau ia berada sendirian di permukaan bumi, niscaya ia akan mengamalkannya. Maka hatinya tiada berpaling kepada makhluk selain goresan-goresan lemah yang tiada sukar baginya menghilangkannya. Niscaya ia tidak berubah dengan dilihat makhluk. Dan di antara tanda kebenaran padanya ialah bahwa jikalau ia mempunyai dua orang teman, yang seorang kaya, yang seorang lagi miskin, maka ia tidak mendapati pada dirinya ketika datang teman yang agak yang kaya itu bertambahnya kegunjangan pada dirinya dan tiada pemuliaan. Kecuali apabila ada pada teman yang kaya itu kelebihan ilmu atau kelebihan warok, maka adalah ia memuliakannya disebabkan sifatnya yang demikian, tidak disebabkan karena kaya. Orang yang kesenangannya lebih banyak pada menyaksikan orang-orang kaya, maka dia itu adalah orang yang berbuat riya atau orang yang rakus. Dan jikalau tidak, maka perhatiannya kepada orang yang miskin itu akan menambahkan kegemaran kepada akhirat dan menyukakan kepada hatinya ketenteraman. Dan perhatian mereka orang kaya itu adalah sebaliknya. Maka bagaimanakah ia merasa senang dengan melihat kepada orang kaya itu lebih banyak daripada kesenangannya kepada orang miskin? Diceritakan bahwa ada orang tiada melihat orang-orang kaya pada majelis yang lebih hina dari majelis Abu Sufyan Ats-Tsauri, di mana majelis itu mendudukkan orang-orang kaya di belakang saf atau baris dan mendudukkan orang-orang miskin di saf yang di muka, sehingga mereka itu berangan-angan kiranya menjadi orang-orang miskin pada majelis Sufyan Ats-Tsauri. Ya, bagi engkau dapat menambahkan pemuliaan kepada orang kaya apabila orang kaya tersebut keluarga terdekat kepada engkau, atau ada di antara engkau dan dia suatu hak atau teman dahulu. Akan tetapi, kira-kira ada yang demikian. Jikalau terdapat hubungan yang demikian pada yang miskin, niscaya engkau tidak mendahulukan sekali-kali yang kaya daripada yang miskin pada pemuliaan dan penghormatan. Maka sesungguhnya orang miskin itu lebih mulia pada Allah daripada orang kaya. maka engkau mengutamakan orang kaya. Tiadalah yang demikian selain karena rakus pada kekayaannya dan berbuat riak kepadanya. Kemudian apabila engkau samakan antara orang kaya dan orang miskin pada duduk-duduk, maka ditakuti kepada engkau bahwa engkau melahirkan kebijaksanaan dan kehusuan kepada orang kaya itu lebih banyak daripada yang engkau lahirkan kepada orang miskin. Sesungguhnya yang demikian itu riak tersembunyi atau loba yang tersembunyi. Sebagaimana dikatakan Ibnu Sama' kepada budak wanitanya, apakah kiranya apabila aku datang di Baghdad, niscaya dibukakan bagiku ilmu hikmah? Budak itu lalu menjawab, loba itu menajamkan lidah engkau. Sesungguhnya benarlah budak itu, wanita itu. Karena lidah itu akan lancar pada orang kaya dengan apa yang tidak lancar pada orang miskin. Begitu juga datang daripada kehusuan pada orang kaya apa yang tidak datang pada orang miskin. Tipu daya hawa nafsu dan segala yang tersembunyi dari hawa nafsu pada pengetahuan ini adalah tiada terhingga. Dan tiada yang melepaskan engkau daripada selain bahwa engkau keluarkan yang selain Allah dari hati engkau. Dan menjurus semata-mata dengan kasih sayang kepada diri engkau dari sisa umur engkau. Dan engkau tidak rela dengan neraka bagi diri engkau disebabkan nafsu syahwat yang kotor pada hari-hari yang berdekatan. Dan adalah engkau dalam dunia seperti salah seorang raja dunia yang telah dimungkinkannya oleh nafsu syahwat dan ditolongkannya oleh kelezatan-kelezatan. Akan tetapi pada badannya sakit dan ia takut binasa atas dirinya pada setiap saat jikalau ia memperoleh keluasan pada nafsu syahwat. Dan ia mengetahui bahwa jikalau ia menjaga diri dan bermunajah melawan hawa nafsunya, niscaya ia hidup dan kekal kerajaannya. Manakala ia mengetahui yang demikian, lalu ia duduk-duduk dengan tabib-tabib atau dokter-dokter, dan ia bergaul dengan orang-orang yang menjual obat-obat. Ia membiasakan dirinya meminum obat-obat pahit dan bersabar atas buruknya obat itu. Ia meninggalkan semua kelezatan dan ia bersabar bercerai dengan kelezatan-kelezatan itu. Maka badannya setiap hari bertambah kurus karena kurang makannya. Akan tetapi penyakitnya bertambah kurang setiap hari karena sangat keras penjagaannya. Maka manakala ditarik oleh nafsunya kepada suatu keinginan, niscaya ia berpikir pada berturut-turutnya kesakitan dan kepedihan atas dirinya nanti. Dan yang demikian membawanya kepada kematian dan menceraikan dia dari kerajaannya yang membawa kepada makian musuh-musuhnya. Manakala bertambah sulit kepadanya meminum obat, niscaya ia berpikir tentang apa yang dapat diambilnya faedah dari obat itu, dari kesembuhan yang menjadi sebab ia dapat bersenang-senang dengan kerajaannya dan kenikmatannya dalam kehidupan yang enak, badan yang sehat, hati yang lapang, dan perintah yang tembus. Maka ringanlah kepadanya meninggalkan kelezatan-kelezatan dan bersabar dari segala yang tidak disenangi. Maka seperti itu pula orang mukmin yang menghendaki raja akhirat. Ia menjaga dirinya dari setiap yang membinasakannya pada akhirat itu, yaitu kelezatan dunia dan kecantikannya. Maka ia mencukupkan dari dunia itu dengan sedikit saja dan memilih kurus, lesu, sepi, gundah, takut, dan meninggalkan berjinak-jinakan dengan makhluk. Karena takut daripada bertempatnya kemarahan Allah kepadanya, maka ia binasa dan mengharap akan kelepasan dari azab-Nya. Maka ringanlah yang demikian itu semua pada dirinya ketika sangat yakinnya dan imannya dengan akibat pekerjaannya dan dengan apa yang disediakan oleh Allah baginya dari nikmat yang tetap pada keridhaan Allah untuk selama-lamanya. Kemudian, Allah itu Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, yang senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang menghendaki keridhaannya, yang kasihan kepada mereka dan yang belas kasihan kepada mereka. Jikalau ia menghendaki, niscaya tidak diperlukannya dari mereka itu kepayahan. Akan tetapi, ia menghendaki mencoba mereka dan mengetahui kebenaran kehendak mereka sebagai hikmah dan keadilannya. Kemudian, apabila hamba itu menanggung kepayahan pada permulaannya, niscaya Allah menghadapkan kepadanya pertolongan dan kemudahan, dan menyingkirkan daripadanya kepayahan dan memudahkan kepadanya sabar, menyukakan kepadanya taat dan memberikan rezeki kepadanya daripada kelezatan munajat yang akan melengahkan dari kelezatan-kelezatan lainnya, yang akan mengalahkannya dari kelezatan-kelezatan lainnya, dan menguatkannya kepada mematikan nafsu syahwatnya dan menguasai siasat dan penguatannya dan menolongkannya dengan maunah atau pertolongannya. Maka sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah, dan tiada menyia-nyiakan orang yang mengharap, dan tiada mengecewakan cita-cita orang yang mencintainya. Dialah yang berfirman, Man takarroba ilaiya sibron, takarrobtu ilaihi biro'an. Artinya, siapa yang mendekati sejengkal kepadaku, niscaya aku mendekatinya sehasta. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. Ia yang Maha Tinggi berfirman, sesungguhnya telah lamalah kerinduan orang-orang baik kepada perjumpaanku, dan sesungguhnya aku sangat rindu kepada menjumpai mereka. Maka hendaklah hamba itu melahirkan pada permulaan akan kesungguhan, kebenaran, dan keikhlasannya. Maka tidak memerlukan baginya daripada Allah Ta'ala pada masa dekat apa yang layak dengan kemurahan, kemuliaan, kesayangan, dan kerahmatannya. Telah tamat kitab tertelanya kemegahan dan keriaan. Dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa.